Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Merealisasikan kedua nikmat itu, banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siraman-siraman rohani. Alhamdulillah, pada kesamaan kita kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada ayat Ali Imran, pada surah Ali Imran ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum wa fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga, mereka kekal di dalamnya. Jika kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang mukmin yang bermuka atau berseri-seri mukanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keputihan dan rahmat, dengan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan, kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dalam surah Al-A'raf ayat 42. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melimpahkan karunia-Nya. Ada dua perbedaan dalam ayat yang telah dijabarkan di atas. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan nikmat surga, maka Allah akan memberinya ganjaran tersebut sesuai dengan perbuatan saleh. Kedua, orang yang beribadat kepada Allah karena dia berhak untuk disembah, maka dia akan mendapatkan hakikat rahmat itu, yaitu melihat Allah di akhirat kelak. Apa beda surga dengan rahmat kalau begitu? Surga adalah makhluk dan hasil ciptaan Allah. Dia kekal jika Allah mengkekalkannya. Sedangkan rahmat itu pasti kekal dan abadi, karena itu merupakan zat Allah yang kekal. Oleh karenanya, kalaulah kita mengharapkan dari perbuatan amalan baik kita saja, hanya mengharapkan dunia, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan surga kepada kita. Akan tetapi surganya itu kan ciptaan Allah. Janganlah terbatas harapan kita hanya untuk masuk surga, tapi masuklah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat sudah diberikan kepada kita, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada satu surga namanya Illiyun. Di dalamnya tidak ada kenikmatan yang terdengar surga pada umumnya, hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, kesempatan kali ini saya didampingin oleh Ustaz Abang Da Zainal Arifin, calon PhD, dengan Ustaz Hanafi Ismen, LCMA. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Safiar. Kajian dari surah Ali Imran ayat 107 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu 106, di mana Allah mencerminkan bahwa di akhirat kelak ada dua rupa manusia, iswaddat dan ibyaddat. Dan ini kalau kita tarik sebelumnya dari 105, Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'atumul bayyinat. Janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai-berai dan berselisih. Kenapa ayat 105 itu tentang perselisihan dan 106 tentang gambaran dua muka manusia yang putih dan hitam, dan 107 ini baru disegabarkan dengan muka yang hitam? Kenapa? Karena 105 menggambarkan perpecahan. Orang kalau sudah berpecah itu melihat saya tak mau. Bermusuhan dia, apalagi untuk tersenyum. Maka Allah mengatakan pada ayat 106 tadi, ginilah muka kalian ini, di muka bumi saja payah tersenyum. Mukanya muram saja hanya karena perbedaan parpol, perbedaan ormas. Lupa dia bahwa kita hidup ini bukan untuk membela yang seperti itu. Ya. Itu sarana untuk membela Islam. Maka di gambar 107 ini, kalau mau masuk surga, muka berseri-seri, bersatulah di dunia. Tunjukkan berseri-seri kamu di dunia, maka di akhirat mukamu pun akan ibyadot. Kamu masuk surga bukan karena apa-apa. Amalmu itu sebenarnya enggak layak. Sampai Nabi pun berkata, wala anta ya Rasulullah, ketika ditanya, iya wala ana, kecuali Allah melimpahkan kasihnya. Ketika kita menyebarkan kasih di muka bumi ini terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita, Allah akan memberi kasihnya di surga nanti. Tapi ketika kita bakhil memberi kasih, senyum saja tak mau disampaikan kepada yang berbeda parpol, ormas, atau berbeda pikiran, maka di akhirat pun jauhlah kita dari kasih Tuhan. Jadi muka berseri-seri lambang dari murah senyum di muka bumi tadi. Muka yang suram gambaran dari beratnya permusuhan yang telah dilakukannya di muka bumi. Itu tambahan dari saya, Ustaz Sofyan. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini juga akan dijabarkan sebagai satu kulasan yang sangat luas mengenai siapa sebenarnya muka yang berseri-seri tadi itu melalui Ustaz Abangda Hanafi Ismet. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih pendengar yang berbahagia. Di sini Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat ayat ini dari awal, dari pangkal, di dalam bentuk yang plural atau jamak. Ini menarik juga untuk kita baca dari analisa keberjamaahan, bahwa orang-orang yang masuk surga itu dalam ayat ini tidak satu orang saja atau dua orang, tetapi dia berjamaah. Orang-orang yang alladzina ibyaddat wujuhuhum. Jadi sebagaimana yang telah diulas tadi oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Safiar juga, bahwasanya keberagaman kita dalam berbagai aktivitas dan spesialisasi kegiatan keagamaan, janganlah membuat kita terkotak-kotak, sebab kita akan masuk surga juga secara bersama-sama. Ya. Bila kita mengatakan itu adalah milik kita bersama, yaitu milik umat Islam. Ya. Ibyaddat wujuhuhum itu menunjukkan wajah yang berseri tadi adalah mereka-mereka yang senantiasa mengikat tali dalam buhul-buhul keimanan dan bersatu dalam menegakkan tiga perintah tadi. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Inilah orang-orang yang ibyaddat wujuhuhum. Kenapa? Sebab kalau wajah sudah berseri, berarti hati lapang. Kalau hati lapang, bisa dicapai lewat wawasan yang luas, berpikir jernih. Satu lagi, future oriented, berpikirnya ke ukhrawian, bukan hanya ke duniawian. Nah, menyebar kasih. Menyebar kasih. Iya. Fa fi rahmatillah. Kenapa disebut mereka di dalam rahmat Allah? Padahal rahmat Allah itu nanti diterima di akhirat. Saking dekatnya, dan Allah itu saking senangnya memberi, sampai dia ucapkan itu, kalian berada dalam rahmatku senantiasa. Iya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sebagian dari nikmat akhirat sebenarnya sudah dikasih Allah sekarang. Iya. Tapi yang khalidun itu di akhirat. Di akhirat. Itulah yang dicita-citakan setiap orang. Nah, maka kita lihat kembali Syekh Sha'rawi ini sangat piawai dalam menjelaskan titik-titik persoalan yang menjadi concern dari ayat ini. Beliau mengatakan ada orang menyembah Allah karena mengharapkan nikmat surga. Dikasih, silakan ambil. Tapi ada orang beribadah kepada Allah karena memang rindu kepada Allah dan berhak untuk disembah. Allah berikan itu dia. Melihat Allah di akhirat itu kan merupakan nikmat juga. Ya, benar. Jadi apakah orang yang melihat menyembah Allah dengan memohon surga tidak disebut ikhlas? Enggak, ikhlas. Orang yang menyembah Allah karena memang Allah berhak untuk disembah disebut ikhlas. Ya ikhlas. Ikhlas, iya. Sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas dia tidak akan masuk surga. Iya, benar sekali. Ya, kalau saya tambahkan sedikit Ustaz Sapiar, orang yang memiliki berada dalam kasih Tuhan ini, apapun yang diberi Tuhan, dia tetap senyum dia. Musibah, kebanjiran, dia tersenyum. Itu pernah disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardowi, Al-Iman Wal-Hayah, kekuatan iman dalam menghadapi kehidupan, itu dilihat oleh orang orientalis ketika mereka berada di Sudan. Kena badai orang Sudan itu. Habis semua hewan dia, kecuali tinggal sedikit. Tapi apa yang pertama kali diucapkannya? Alhamdulillah masih tersisa sekian. Padahal yang sudah habis banyak sekali. Karena apa? Karena berada di dalam naungan kasih Tuhan itu menyebabkan dia tidak pernah kecewa atas apa yang ditakdirkan Allah pada dirinya. Betul. Walaupun sebenarnya sudah rugi triliunan rupiah misalnya. Habis semua. Tapi dia bilang terakhir, Alhamdulillah aku masih hidup. Walaupun sudah habis semuanya. Aku masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebagaimana? Karena banyak orang tidak bisa mensikapi musibah yang diberi Tuhan itu sebagai wujud dari kasih-Nya. Nah, maka disebutkan oleh para salafus soleh yang telah kehabisan segalanya, lam yakun fi dini. Musibah itu tidak menghantam agamaku. Musibah yang paling besar apabila kita telah keluar dari Islam. Maka ada doa itu, wala taj'al musibatana fi dinina. Iya, benar sekali Ustaz Nabi. Baik, para pendengar RR rahimakumullah, begitu luas yang telah dipaparkan kedua Ustaz Zainal dan Ustaz Hanafi. Yang jelas, orang yang berada dalam kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mendambakan suatu keindahan dan kenikmatan. Lambang dari keindahan itu adalah senyum. Ya, orang ini ya, orang semua senyum. Suka senyum ya, Ustaz. Tapi senyum setiap saat ini bocor habis. Yang jelas bahaya ini. Setiap jumpa senyum. Yang jelas meletakkan senyum itu tanda sebagai bahwa orang rela yang menghadapi rela menghidupkan kehidupan ini. Apapun cobaan, apapun bala yang kita hadapin, yang jelas itu datangnya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Yang kita cintai, berusaha dan berupaya, yaitu melakukan semua berjalan dengan sunnatullah, mendapatkan rahmat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kajian bagi kita adalah yang kita perhatikan, munculnya rahmat ini tidaklah terlepas daripada perbaikan sikap mental kita, hati yang ada. Bagaimana kita menghadapi musibah, ya Ustaz ya. Kalau saya mungkin didapat musibah sipulan, saya katakan sabar. Tapi sipulan itu kayak mana mau sabar? Hilang kereta kan gitu. Sabar wa, sabar juga. Jadi kalaulah kita dihadapkan dengan musibah, sebenarnya bisa enggak kita tadi yang dikatakan alhamdulillah masih aja masih hidup ya. Tapi mampukah kita mengutarakan, ya memang sabar nih aku. Sabar netes air matanya kan? Itu kebiasaan kita. Yang kita hadapin ini banyak polemik. Yang jelas apapun yang diberikan musibah Allah Subhanahu wa taala bagi saudara kita di Jakarta banjir, ya kan? Walaupun sebagian orang mengatakan, masa banjir di Kuala Simpang aja enggak indah kalau enggak di Jakarta katanya, Ustaz. Jadi saling hujat dan satu dengan yang lain. Yang kalau saya lihat begini Ustaz Sapiar sedikit, yang paling penting kiatnya itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba al-ainu tabki wa innal bukaika la mahzunun." Mata boleh menangis. Kami pun sedih ketika kami meninggalkan anak kami yang bernama Ibrahim ini. Nabi Muhammad saja nangis. Ya, ya. Tetapi dia tidak meraung, tidak merintih. Memang ada, tentu saja kehilangan itu pasti menimbulkan kesedihan. Tetapi sifat optimis umat Islam bahwa ini adalah wujud dari kasih Tuhan, itu perlu ditanam dan itu diperdalam. Caranya bagaimana? Ikut kajian ini. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran. Betul. Dengarkan perintah Tuhan. Sehingga hati ini menjadi sejuk sesuai dengan program kita. Penyejuk hati. Itu tidak mungkin datangnya pada waktu kita kaji ini. Tapi begitu kita mendapat musibah, teringat kita apa yang kata Ustaz Sapiar waktu mengaji tafsir ayat ini. Oh iya juga, yang menimpaku ini tidak separah orang lain. Yang menimpaku ini berarti jalan untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menimpaku ini adalah sarana untuk menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Apakah hati tidak menjadi tenang dan lapang? Masya Allah. Senyum pun terbuai, senyum pun bertebar di sana sini akhirnya. Saya mengira inilah merupakan hikmah dari kajian-kajian ini. Kenapa? Ternyata kajian yang sedikit tapi dilakukan secara continuous terus-menerus akan dapat membuka wacana-wacana berpikir yang lebih lapang bagi masyarakat. Sebagai contohnya, ketika seseorang sering mengaji, sering mendengar kajian, pada awal pertama, kedua kajian mungkin belum begitu tergambar padanya hakikat dari kajian tersebut. Tetapi begitu telah lama mengaji dan mendengarkan ulasan-ulasan di berbagai media termasuk di RRI pada saat ini, tentunya seseorang akan dapat mengaca dan memberikan perhatian yang lebih kepada nilai-nilai keagamaannya. Dan itu merupakan proses. Nabi Muhammad saja prosesnya 40 tahun sebelum menerima risalah. Setelah itu berproses lagi sampai dia wafat 23 tahun kemudian. Barulah dia mengecap hasil dari indahnya Islam itu dan jaminan Allah masuk ke dalam surga. Para pendengar RRI rahimakumullah, dari paparan-paparan kita dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia kekal adalah beribadah ikhlas, tidak semata-mata mengharapkan surga belaka, akan tetapi ikhlas melakukan untuk mendapatkan rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih ini datang dengan kita melantunkan sifat-sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita apa? Selalu mendapatkan rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Kalaulah sudah di dunia aja terasa enak, apalagi di akhirat. Muka indah ditengok orang di dunia, tak merengut saja, di akhirat juga Masya Allah. Malaikat yang hendak mengatakan masuk ke neraka tak jadi. Udah masuk aja. Udhuluha bisalamin an. Masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar, didampingin oleh Ustaz Hanafi LCMA dan Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.